rahimahullah ta'ala ba'da idha fuja'atin aw qasami la lamu ba'dahu biwajhain numi ma'tilwi aza dha yattaridu binnahwi khairul qawli inni ahmadu. Qala syarih rahimahullah ta'ala yani annahu yajuzu fathu inna wa kasruha idha waqa'at ba'da idha al-fuja'iyah. Baik, setelah kita mempelajari keadaan yang pertama. Keadaan yang pertama apa? Iya. Wujubu fathiha. Wajib untuk difathahnya. Baik, yang kedua ya Khana Jamal. Ayo. Nah, sekarang ikhwana fillah habidhakumullahu ta'ala, yakni keadaan yang ketiga, yaitu bolehnya difathah dan boleh dikasrah. Maknanya kata syarih rahimahullah bahwasanya inna itu boleh difathah. Jadi anna dan boleh dikasrah inna. Jadi boleh dibaca inna, boleh dibaca anna apabila jatuh setelah idza fuja'iyah. Baik. Nahu kharajtu فَإِذَا إِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ. Taib, syaitnya mana ya Hana Muhammad? Aywa, boleh dibaca? Aywa. خَرَجْتُ فَإِذَا إِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ. Boleh antum baca فَإِذَا أَنَّ زَيْدًا قَائِمٌ. Faman kasaraha ja'alaha jumlatan. Wa taqdir kharajtu fa idza zaidun qa'imun. Maka barang siapa yang mengkasrahnya, artinya membaca inna, berarti menjadikan dia adalah jumlah. Maka takdirnya kana billah habidakumullah kharajtu fa idza zaidun qa'imun. Wa man fatahaha ja'alaha ma'a silatiha masdaran. Dan barang siapa yang membaca fathah yakni memfathahkannya, maka dia menjadikan dia yakni anna bersama silahnya, yaitu isim dan khabarnya sebagai masdar, yaitu mubtada. Apa khabarnya? Khabarnya adalah idza al-fuja'iyah. Wa takdir fa idza qiyamu zaidin. أي ففي الحضرة قيام زيد. ويجوز أن يكون الخبر محذوفا. Dan boleh pula tatkala kamu itu baca anna. Ikhwana fillah habidakumullahu ta'ala, yakni khabarnya itu adalah mahdzuf. Wa taqdir kharajtu fa idza qiyamu zaidin mawjudun. Wa na fillah hafidhakum Allah taala. Jadi salah satu tempat yang boleh dibaca inna, boleh dibaca anna adalah apa ya Khana Udhaifah? Aywa, idza waqa'a ba'da idza al-fuja'iyah. ba'da idza fujaiyah. Tatkala dibaca inna, berarti dia apa ya Hana Salim? Jumlah. Tatkala dibaca anna ya Hana Ibrahim, ada berapa kemungkinan tadi? Kalau dibaca anna, berarti anna bersama silahnya sebagai apa? Masdar ya ini. Jatuh sebagai apa? Kedudukan dia dalam jumlah. Ya. Mubtada. Khabarnya. Atau yang kedua ya karena Ismail. Aywa. An yakuna al-khabaru mahdufan. Qala syarih rahimahullahu ta'ala. ومما جاء بالوجهين قوله وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا إذا أنه عبد القفا والهواء واللهازم شاهدني أخنا أبا زكية أيوة إذا أنه عبد القفا واللهازم Baik, rawa bi fathhi anna wa kasriha. Ya, diriwayatkan dengan di fathahnya anna, dibaca anna dan boleh dibaca inna. Faman kasaraha ja'alaha jumlatan musta'nafatan. Maka barang siapa yang mengkasrahnya berarti dia menjadikan dia itu adalah jumlah yang berdiri sendiri baru. Wa taqdir idza huwa Abdul Qafa wal Hazin wa man fataha ja'alaha mazdaran mubtada, dan barang siapa yang memfathahnya dibaca anna taib, maka dia menjadikan jumlah itu, yani anna bersama isimnya dan khabarnya itu ditakdirkan kepada masdar. Berarti masdar muawwal yang berkedudukan apa yang memiliki kedudukan rafa sebagai mubtada. Khabarnya apa ya karena hidayah tadi? Ayo, atau yang kedua? Aywah mahdhuf. Wa fil khabarihi wa fi khabarihi alwajhani sabiqani, dan terkait dengan khabarnya itu ada dua sisi yang telah berlalu. Imma khabarnya idza fujaiyah, atau yang kedua adalah mahdhuf. Wa taqdirul alal awal, dan ditakdirkan tatkala khabarnya berupa idza fujaiyah fa idza ubudiyatuhu fa fil hadrati ubudiyatuhu wa ala thani, berdasarkan yang kedua yakni khabarnya mahdhuf fa idza ubudiyatuhu maujudatun. Ini tempat yang pertama, yakni tempat yang jatuh setelah idza fujaiyah, maka boleh di fathah, boleh di kasrah. Qala syarih rahimahullahu ta'ala wa kadza yajuzu fathu inna wa kasruha idza waqa'at jawab qasamin. Demikian juga seperti itu, boleh di fathah dan boleh di kasrah, boleh dibaca anna, boleh dibaca inna, Ini tempat yang kedua, apabila jatuh sebagai jawabul qasam, sebagai jawab sumpah. Walaysa fi khabariha al-lam, dan khabarnya itu tidak ada lam. Karena kalau khabarnya ada lam, wajib dibaca apa ya kana? Kasrah. Ya, wal asr. Innal insana lafi khusr. Ini wajib dibaca inna. Kenapa? Karena ada lam. Baik. Ini tempat yang kedua. Yang jatuh sebagai jawabul qasam dan di mana khabarnya tidak ada lam. Nahu halabtu anna zaidan qa'ibun. Yang boleh dibaca anna, boleh dibaca inna. Halabtu anna zaidan qa'imun, boleh halabtu inna zaidan qa'imun. Waqad ruya bil fathhi wal kasri qawluhu la taqudinna maq'adal qasi min niyadil qaduratil maqliyi aw tahlifi bi rabbikil aliyyi anni abu dayyaliki sabiyyi. Syairnya mana ya kana Abdul Aziz? Ayo. Baik. Wa muqtada kalam al-musannif rahimahullah annahu yajuzu fathu inna wa kasruha ba'dal qasami idza lam yakun fi khabariha lam. Sawa'an kanatil jumlatul muqsam biha fi'liyah wal fi'luha malfudun bih. Nahu halabtu inna zaidan qa'imun au ghairu malfudin bih. Nahu wallahi inna zaidan qa'imun. Au ismiyah nahu la amruka inna zaidan qa'imun. Dan konsekuensi daripada ucapan musannif rahimahullah, yakni boleh dibaca fathah, boleh dibaca kasrah, anna, yakni tempat yang kedua, yaitu jatuh setelah qasam apabila tidak ada pada khabarnya itu lam. Ikhwana fillah habidakum Allah Ta'ala. Sama saja, apakah jumlahnya itu adalah jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Sama saja jumlah fi'liyah, fi'ilnya itu malful, yang diucapkan atau ghairu malful. Contoh yang malful, halabtu inna zaidan qa'imun. Halaf. Dan di situ apa? Fi'il. Aku bersumpah. Inna zaidan qa'imun. Boleh dibaca? Anna zaidan qa'imun. Yani syahidnya ini fi'ilnya malfur. Halaf. Tentum? Au ghairu malfur atau tidak diucapkan. Nahu wallahi, demi Allah kan, artinya demi Allah kan sumpah. Kalau halal tuh aku bersumpah, nah. Paham? Ini. Nah, wallahi inna zaidan qa'imun. Boleh dibaca apa ya karena zaman? Aywa. Ini jumlah fi'liyah ikhwana fillah habidakum Allah Ta'ala. Hanya yang kedua di sini fiilnya ghairu malfuz, tidak diucapkan. Tapi niatnya, tujuannya, yakni aku bersumpah demi Allah, sesungguhnya Zaid itu pergi. Ataukah jumlah ismiyah nahu la amruka? Makna juga sumpah, tapi dalam bentuk apa? Izin. Inna Zaidan qa'imun. Boleh dibaca apa ya Hana Muhammad? Aywa. Jadi tempat yang kedua yang boleh dibaca inna dan boleh dibaca anna. Tadi apa ya Hana Hudzaifah? Aywa. Kurang. Aywa. Ini tempat yang kedua. Tempat yang pertama ya Hana Salim. Ayo, idza waqat ba'da idza fujaiyah. Ini tempat yang kedua. Entum. Qala syarih rahimahullahu taala wa kadzalika yajuzul fathu wal kasru idza waqat inna ba'da fa'il jaza. Demikian juga seperti itu, boleh di fathah, boleh di kasrah inna apabila jatuh inna itu setelah fa'ul jaza. Tempat yang ketiga. Nah, man ya'tini fa innahu mukram. Mannya mana apa ya kana Ibrahim? Ya. Ayo syartinya. Mana fi'il syaratnya? Ayo tanda jazmnya. Sukun. Sukunnya belum satu. Antumnya karena Ismail. Di segera apa? Apa butuh naik kalau sukunnya? Ada jazmnya apa ya karena Ismail? Pilih sukun apa manggal tuh? Hah? Antum ya kan apa Zaki? Aywa. Wahia. Ya. Man ya'tini, barang siapa yang mendatangiku, mengunjungiku, fa innahu mukram. Maka boleh dibaca apa ya kan hidayat? Aywa, boleh fa annahu, boleh fa innahu. Fa'nya fa'ul jaza. Fal kasru ala ja'li inna wa ma'mulaiha jumlatan ujiba biha asyartu. Jadi maka di kasrah inna tayyib dan kedua ma'mulnya itu dijadikan sebagai jumlah yang syarat itu dijawab dengannya. Kan? Mannya kan butuh. Mannya man syartiyah. Ada fil syarat, ada jawab syarat. Nah, fil syaratnya tadi telah dikatakan oleh Al-Akh Ibrahim. Ya'ti. Mana jawab syaratnya? Jawab syaratnya berupa jumlah. Sehingga dibaca fa'innahu mukram. Fakannahu qala man ya'tini fahuwa mukram. Wal fathu ala ja'li anna wasilatiha masdaran mubtada wal khabaru mahdhuf. Dan tatkala di fathah tayyib menjadikan anna dan silahnya itu ditakdirkan sebagai masdar, sebagai mubtada. Mana khabarnya? Khabarnya mahdhuf. Wa taqdir man ya'tini fa ikramuhu mawjudun. Wa yajuzu an yakuna khabaran wal mubtada'u mahdhuf, dan boleh pula yakni ikhwana fillah habidakumullah anna isimnya dan khabarnya itu ditakdirkan kepada masdar. Tayyib, boleh antum nyatakan sebagai mubtada, berarti khobarnya mahdhuf. Dan boleh pula kamu nyatakan dia sebagai khobar, Mana mubtada'nya? Mubtada'nya mahdzuf. Wa taqdir fajaza'uhu al-ikramu. Wa mimma ja'a bil wajhaini qauluhu ta'ala. Dan di antara yang datang dengan dibaca fathah dan kasrah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah annahu man amila minkum su'an bijahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Syaitnya mana? Ayo, boleh dibaca? Ayo. Nah, kalau dibaca taifa innahu berarti sebagai apa? Kalau dibaca in fa innahu di kasrah sebagai apa? Ayo wajab syarat man. Dan kalau dibaca fathah ya akan Abdul Aziz. Jadi apa namanya? Jadi masdar ditakwilkan kepada masdar kedudukannya. Kedudukan dia di dalam jumlah, ya, tidak apa, mau masdar satu, hanya satu kalimat antum tidak khabar. Ya, mubtada. Khabarnya mahdzuf atau sebagai yang mana nizar, ya, khabar. Mubtadanya mahdzuf. Ahsan. والفتح على جعل أن وصل أن وصلتها على جعل أن وصلتها مصدر مبتدا خبره محذوف والتقدير فالغفران جزاؤه أو على جعلها خبرا لمبتدا لمبتدا محذوف والتقدير فجزاء الغفران. Ini tempat yang ketiga. Adapun untuk tempat yang keempat, insyaallah taala pada yakni pertemuan yang akan datang.